lihat mau dan dorang tak bisa mengatakan. Sama si memakan sagu bakar dan keladi, sekalipun nanti Papua kehabisan padi, tetap pilihku perempuan tanah ini. Cinta produk asli yang terlahir dari tanah ini. Rasakan sayang barang impor yang dong bang masuk kemari. Ku saja yang paling berarti, kau yang tertar spesial dalam hati kau, number one sekagumi kau, ku keindahan yang masih alami kan, salah tarikan tak boleh ada yang merusak, kau ku tempat tinggal yang masih cantik alami natural, karena ku tinggi tinggi sangku cinta ini takkan sama pigi pigi sayang mari sini sini sama bisikku. Perempuan tanah kamu tu paling asli cara bisa tangkis tak perlu belove sayang ini hanya untuk kamu cinta ini semuanya milik kamu. Kamu boleh yang jago bisa bale-bale kamu puas hati patut bangga kamu tu lebih mahal dari merpati. Sio cendrawasih ku adalah burung surga yang menguni sapu hati. Biar saya pergi jauh sampai di mana sekalipun saya nanti merantau ke sana tetap dan tetap saja ku selalu di hati saya bawa kemana-mana. Cinta produk asli yang terlahir dari tanah ini. Rasakan sayang barang impor yang dong bangga masuk kemari. Sejenak